بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita memasuki bab yang baru. Judulnya adalah Salam, Babu As-Salam. Tentunya ini salah satu jenis jual-beli. Kita sebut dengan jual-beli salam atau salaf. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, jual-beli salam yuqalu lahu as-salaf. Kadang juga disebut dengan istilah as-salaf. Lalu kenapa disebut dengan jual beli salam? Litaslimi ra'sil mali fil majlisi wa taqdimihi 'alal musallami fihi. Karena uangnya dibayar di muka. Ya, disebut salam karena diserahkan uangnya di muka sebelum barangnya. Jadi uangnya dulu diberikan, ya, lalu barangnya akan diberikan di hari yang sudah disepakati. Adapun dalil dibolehkannya jenis jual beli ini adalah firman Allah Tabaraka wa Taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang piutang, ya, menurut waktu yang kalian sepakati, maka tulislah, ya, maka tulislah atau catatlah. Ketika mengomentari ayat ini, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, arada bihi as-salam. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah jual beli dengan metode as-salam atau as-salaf. Ya, oleh karenanya di dalam penjelasan para ulama, ayat ini biasa disebut dengan ayatus salam atau ayatus salaf. Begitupun di antara dalil yang digunakan oleh para ulama terkait dengan dibolehkannya jual beli salam adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, begitupun Imam Muslim, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama al-madinata wa hum yaslifuna bit-tamri as-sanataini was-salas. Nabi datang ke kota Madinah dan beliau mendapatkan orang Madinah itu melakukan jual beli salaf untuk buah kurma, ya, satu tahun atau dua tahun. Maka Rasulullah berkata, man aslafa fi syai'in falyuslif fi fi kailin ma'lum. Barang siapa yang melakukan jual beli salaf, maka lakukanlah jual beli salaf itu di dalam barang yang beratnya atau sifatnya maklum, ukurannya maklum, dan waktu penyerahannya juga adalah maklum. Apa sih gambaran umum para pemirsa Niaga TV dari jual beli salaf itu? Ya misalnya saya adalah seorang pedagang, kemudian saya mendatangi konsumen. Saya katakan, Pak, saya ingin menjual beras Cianjur. Jenisnya adalah pandan wangi. Per kilonya adalah 20 ribu. Ya, jenisnya adalah pandan wangi. Ya, beras Cianjur, pandan wangi, pulen. Ya. Per kilonya adalah 20 ribu. Barangnya insya Allah ready stock 1 bulan lagi. Ada orang berkata, saya beli, saya ingin 100 kilo. Maka dia bayar di muka, dia bayar 100 kilo. Jadi 20 ribu ya, dikali 100 kilo. Ya, dia bayar ke saya 2 juta. Dia bayar 2 juta. Nih uangnya 2 juta. Baik Pak, saya terima ya. Ini saya antar kemana? Oh itu, antar ke toko saya yang di Pasar Fulan. Baik, ya, Bapak beli 100 kilo, berasnya beras Cianjur, jenisnya pandan wangi, pulen, akan diserahkan tanggal sekian, dan barangnya diantar ke toko Bapak yang ada di Pasar Fulan. Sepakat, uangnya saya ambil. Ya, uangnya saya ambil. Kemudian nanti ya, kalau sudah datang waktu yang disepakati, maka ya saya punya beban, punya kewajiban apa? Menyerahkan barang-barang tersebut. Baik. Lalu dikatakan di sini, dan sebelum kita baca, tentunya ada faedah besar dari jenis transaksi seperti ini. Ya, ini bisa kita jadikan sebagai solusi untuk menghilangkan apa namanya rentenir atau lintah darat yang ada di antara pertanian ya, di antara para petani. Biasanya ada orang-orang yang apa memberikan pinjaman modal dengan sistem ribawi. Dan ini sering sekali apa menyusahkan para petani. Tapi dengan adanya sistem jual beli ini, ya petani bisa menawarkan barang yang akan dia panen, tumbuhan yang akan dia panen, jenisnya harus jelas, ukurannya, beratnya, waktu penyerahannya, nanti uang yang dia dapatkan bisa dia gunakan untuk apa? Produksi panen tersebut, baik pembelian pupuk, lalu dia bisa membayar nanti buruh untuk memanen dan lain sebagainya. Ini menjadi solusi yang begitu luar biasa. Lalu dikatakan di sini, وَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَعَ شُرُوتِ الْبَيْءِ أُمُورٌ. Dan disyaratkan di dalamnya, maksudnya di dalam jual beli salam atau jual beli salaf, selain daripada syarat jual beli. Jadi ada tambahan syarat. Ada syarat jual beli secara umum, misalnya ada ijab dan qabul, lalu dilakukan oleh orang yang balig, ya, lalu orang yang berakal, lalu dia menjual sesuatu yang dia miliki dan lain sebagainya. Selain syarat-syarat yang maklum ada di dalam syarat jual beli, di dalam jual beli salaf ini ada tambahan syarat yang lain. Ahaduha, kata beliau, adapun syarat yang pertama, qabdus samani fil majlis, yaitu si penjual, si pedagang, dia menerima uangnya di majelis akad. Tadi saya adalah seorang pedagang beras Cianjur dengan spesifikasi yang sangat terperinci, dari mulai jenisnya, warnanya, kepulenannya, beratnya, harganya, waktu penyerahannya sudah jelas. sehingga si pembeli mendapatkan gambaran dari barang yang hendak dia beli. Maka agar dianggap sebagai jual beli salaf, saya sebagai pedagang harus menerima harga beras itu di majelis akad, di tempat di mana saya melakukan transaksi jual beli. Saya katakan, mana Pak uangnya 2 juta? Saya terima itu uangnya 2 juta. Itu syarat yang pertama. Bahwa satu transaksi disebut jual beli salaf apabila uangnya atau harga dari barangnya dibayar di awal, dibayar di muka. Ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aslafa falyuslif." Barang siapa yang melakukan jual beli salaf, maka hendaknya dia mengambil uangnya di majelis akad tersebut. Ya, di majelis akad tersebut. Yang kedua, lalu dikatakan di sini, wa takfi ru'yatu tsamani wa in lam ya'rif qad wa in lam ya'rif qadrahu. Dan dia cukup melihat uang itu ada, ya. Uang itu ada. Walaupun misalnya belum dihitung dan lain sebagainya, pasti sudah ada uang yang akan dibayarkan. Adapun syarat yang kedua adalah kaunul musallama, kaunul musallami fihi dainan. Syarat yang kedua, syarat pertama tadi uangnya harus dibayarkan di awal. Adapun syarat yang kedua adalah al-musallam fihi dainan. Al-musallam fihi itu artinya mabi'. Apa itu mabi'? Barang yang dijual haruslah bersifat hutang. Jadi uangnya bersifat kontan, barangnya bersifat hutang. Itu yang disebut dengan jual beli salam atau jual beli salaf. Saya menerima uang sejumlah 2 juta. 2 juta untuk beras yang harganya per kilo 20 ribu. Konsumen saya beli 100 kilo. Dia serahkan uangnya 2 juta kepada saya. Itu namanya samannya, nilainya di awal. Adapun barangnya, yaitu beras Cianjur, akan saya serahkan 1 bulan lagi. Ya, jadi barangnya hutang. Dikatakan di sini, wa yajuzu halan. Tapi boleh juga barangnya saya serahkan di majelis akad. Jadi boleh juga nanti uang saya terima, barang saya kasih. Boleh. Tapi bukan disebut salam. Bukan disebut salam. Ya jual beli biasa kalau begitu. Kata beliau, wa yajuzu halan. Boleh di waktu itu. Saya terima uangnya 2 juta, saya serahkan berasnya 100 kilo. Boleh, sah. Tapi enggak disebut dengan jual beli salam. Tidak disebut jual beli salaf. Kalau sahnya ya sah. Tapi tidak disebut jual beli salaf atau jual beli salam. Karena disebut jual beli salaf atau jual beli salam, kalau uang di muka, barang terhutang. Ya, jadi nanti fi dhimmatil ba'i. Ya, apa namanya, barangnya ada di pertanggungan si penjual. Wa mu'ajjalan ila ajalin ma'lum. Sebagaimana disyaratkan bahwa barang itu haruslah memiliki waktu penyerahan yang ma'lum. Saya serahkan, Pak, bulan depan tanggal 10. Bulan depan tanggal 10. Bulan depan tanggal 15, tanggal sekian. Itu harus ma'lum. Ya. Wa mu'ajjalan ila ajalin ma'lumin. Ya. Barangnya adalah barang yang uangnya adalah kontan, barangnya adalah hutang, dan hutang itu akan dibayarkan, yaitu berupa barang, fi ajalin ma'lum, di waktu yang sudah diketahui kedua belah pihak. Falau qala, seandainya seseorang berkata, aslamtu ilaika hadhihi darahima fi hadzal abd lam yajuz. Aku serahkan sejumlah uang dirham ini untuk mendapatkan budak itu. Itu enggak disebut salam. Kalau itu jual beli kontan. itu jual beli kontan. Maksudnya tidak boleh, tidak disebut itu sebagai salam. Tapi disebut sebagai jual beli, ya biasa saja. Ya sah. Harganya ada, apa namanya, barangnya juga ada, yaitu bukan salam, ya jual belinya sah. Adapun syarat yang ketiga, idza aslama fi mawdhi'in la yasluhu litaslimi mithlul bariyati aw yasluhu lakin linaqlihi ilaihi mu'natun ishtarata ushturita bayanu mawdhi'it taslim. Kalau ya, kalau jual beli salap itu dilakukan di tempat yang tidak biasa dilakukan serah terima di tempat tersebut, misalnya di gurun pasir, saya membeli barang tapi di gurun pasir, atau saya lagi pergi ke hutan, saya ketemu seseorang, saya melakukan pesanan terhadap satu barang, itu kan gak mungkin dikasih di situ, atau di lembah, atau di gunung, atau di mana. Atau tempat itu bisa saja saya jadikan tempat serah terima, tetapi butuh alat untuk memindahkannya ke sana. Maka dalam kondisi ini, ushturito, disyaratkan bayanu maudi'it taslim. Disyaratkan, akan diserahkan di mana? Agar jangan ada konflik. Jangan sampai di kemudian hari saya bilang ke konsumen saya, Pak, ini barangnya sudah siap, Bapak jemput ya ke Cianjur. Dia akan marah, kok jadi saya yang jemput ke Cianjur? Anda yang antar ke rumah saya. Makanya dijelaskan sejak awal, ya, maudi'u at-taslimnya di mana? Penyerahannya di mana? Jadi bukan hanya kapan barang itu akan diserahkan, tetapi di mana barang itu akan diantarkan, itu penting juga disepakati sejak awal. Apalagi yang membutuhkan penyewaan, apa? Kendaraan. Ya, mungkin orang berkata, murah sekali Anda jual segitu. Oh iya, itu kan belum dihitung transport. Kalau transport nanti lain lagi. Oh, bilang dong, biar jelas. Ya, seperti itu kan, supaya tidak ada konflik. Mungkin orang, si konsumen itu menyangka bahwa barang itu harga segitu sampai ke rumah. Ternyata tidak. Itu baru harganya saja, belum harga, belum dihitung harga apa kirimnya. Ini harus jelas, ya, harus jelas. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, syurutu al-musallam fihi. Syurutu al-musallam fihi. Syarat-syarat terkait dengan al-musallam, yaitu barangnya. Ya, ada syarat-syarat terkait dengan apa? Barangnya. Dikatakan di sini, kaunuhu ma'lumul qadari kilan au waznan au adadan au dhar'an bimiqdarin ma'lumin. Adapun syarat barang yang dijual beli dalam transaksi salap atau salam harus maklum. Maklum apanya? Maklum ukurannya. Nanti kan ukuran itu beda-beda. Ada yang menggunakan kilo, ada yang menggunakan apalagi misalnya, ada yang ukurannya kilo, ada yang ukurannya lagi apa selain kilo itu, liter, ada yang ukurannya lagi apa namanya, berapa kantong, berapa apa istilahnya, kubik, apa istilah, ada banyak istilah-istilah lain ya dalam apa namanya transaksi ketika kita mengukur sesuatu, atau jumlah, atau berapa zero. Ya, ada satuan ukuran ya, itu harus jelas. Yang pasti harus memiliki satuan ukuran yang jelas. Ya. Adapun kalau seseorang misalnya berkata, zinata hadhihi shakhrah juzan. Ya, seberat batu ini berupa kelapa, atau enggak jelas beratnya berapa ya, atau berisi penuh sekantong tas ini dan enggak diketahui beratnya, Iya, maka itu nggak boleh. Harus jelas. Jangan sampai ada apa namanya, jangan ada potensi konflik. Jadi takarannya harus jelas. Berapa? 1 kilo, 2 kilo, 1 liter, 2 liter, 1 meter, 2 meter, 3 senti, 3 mili, ketebalannya sekian mili, 4 mili, 6 mili, dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Wa ayyakuna maqduran alaihi inda wujubi taslim ma'munul inqita'. Dan juga disyaratkan bahwa barang yang diperjual belikan itu adalah maqduran alaihi. Bisa didapatkan inda wujubi taslim, ketika datang waktu apa namanya, waktu penyerahan. Artinya saya enggak bisa mengatakan, oh saya jual rutab kurma basah, kapan diserahkan? Bulan depan. Padahal bulan itu musim dingin, tidak ada rutab ya. Kalau sekarang sih ada solusi ya. Kalau sekarang kita mudah, karena kalau sekarang itu rutab sepanjang tahun ada. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada pendingin. Kalau zaman dulu tidak. Rutab hanya ada di musim panas atau musim kurma. Ya, saya misalnya menjual rambutan, insyaallah bulan depan dipanen, padahal tidak ada. Enggak ada bulan depan musim rambutan misalnya. Kalau buah yang lain seperti durian sekarang sepanjang tahun para pemirsa Niaga TV. Ya apalagi durian-durian yang besar itu tuh ya, durian apa? Montong, durian macam-macam lah istilahnya. Itu di mereka kupas kemudian dimasukkan ke dalam kotak-kotak plastik, dimasukkan ke freezer. Itu dijelaskan bahwa itu frozen. Ya, dalam bentuk frozen food atau dalam bentuk segar harus dijelaskan, ya. Lalu dikatakan di sini fa in kana azizul wujud kajariyatin wa bintiha. Apabila barang yang dijual belikan itu adalah barang yang jarang, seperti menjual seorang budak berserta putrinya. Ya, sekarang tentunya tidak ada lagi perbudakan ya, tapi ini contoh kata beliau. Itu tidak diperbolehkan, lam yajuz. Au la ya'manul inqita'uhu ka samaratin nakhlatin bi ainiha. Atau sesuatu yang tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan putus. Tidak ada jaminan bahwa dia akan hilang. Misalnya saya menunjuk pohon kurma. Ini saya jual di pohon kurma. Ya kenapa harus yang ini? Kenapa enggak disebutkan saja kurma? Boleh jadi nanti rontok. Ya ini nanti bisa jadi kayak jual beli, apa tuh namanya? Jual beli yang kemarin kita bahas ya, jual beli as-samar qabla buduwi salahiha. Menjual buah sebelum menjelang matang. Jadi masih mentah saya udah jual. Nanti saya jual. Itu enggak boleh. Tapi kalau yang saya jual kurma tanpa menunjuk pohon yang mana, enggak ada masalah. Ya kan saya kan bisa cari ke tempat lain. Tapi kalau saya tunjuk nih pohonnya yang ini, enggak bisa. Bisa jadi nanti dia rontok. Bisa jadi dia gagal panen. Dan faktor-faktor yang lain. Jelas para pemirsa Niaga TV? Wa an yumkin dabtuhu bisifat. Barang yang dijual itu haruslah barang yang bisa disifati. Kal adiqah, seperti tepung-tepung, wal ma'iat atau cairan-cairan, wal hayawan atau hewan, atau daging, atau katun, katun itu kain, atau besi, atau batu, atau kayu, dan lain sebagainya. Artinya bisa kita sifati. Ya, panjangnya sekian, warnanya ini, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan di sini, فَيُشْتَرَتُ دَبْتُهُ بِالصِّفَاتِ اللَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرْدُ. Maka disyaratkan barang yang dijual belikan dalam jual beli salam atau salap adalah barang yang sudah disebutkan sifat-sifat yang jelas, yang mana sifat ini akan membedakan tujuan. Ya, kalau disebutkan tentunya orang akan tertarik untuk membeli atau tidak membeli. Kalau saya sebutkan secara rinci, akan menjadikan orang tertarik atau tidak tertarik. Jadi harus disebutkan secara apa terperinci. Misalnya kata beliau, Aslamtu ilaika fi farasin arabi.

Terima kasih Pak Ustaz. Mau berbagi dan bertanya. Ada seorang tokoh mengabarkan, tokoh NU mengabarkan, tiba soal masail pengantar Rois Am PBNU Dr. Salmakut N.A. Ahkamul Puha solusi problematika aktual hukum Israel. Keputusan Muktamar NU Munas Kongres NU tahun 1926 sampai 1999. Saya punya buku itu Pak Ali di rumah. Lanjut. Itu katanya, itu katanya tidak bisa dijadikan dasar karena nggak jelas siapa pengarangnya dan hukumnya dari mana, Bosan. Yang mana yang tidak bisa dipakai, Pak? Yang keputusan NU itu. Alasannya tidak bisa dipakai? Karena di kitab Matul Udakoy itu nggak jelas siapa pengarangnya. Jangankan sanadnya, pengarangnya nggak jelas, katanya Pak Ustaz. Siapa yang bilang begitu? Ada Pak Ustaz. Ada Pak Ustaz. Ini adalah masalah yang dibahas, masalah ritual kematian, Pak Ustaz. Iya, di situ disebutkan hukumnya. Itu ya. Ya, jadi kalau kita beribadah dulu, baru mencari dalil, apakah di situlah kesalahannya, Pak Ustaz? Karena kalau mencari dalil, ya pasti ada yang dibuatkan dalil, tapi entah nyambung apa itu. Seperti dalil berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak Ustaz. Baik. Iya. Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Baik. Terima kasih sebelumnya. Baik, barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, buku yang tadi disebutkan Pak Ali, kebetulan saya di rumah punya buku itu ya. Buku tua, saya beli di online. Kumpulan dari hasil Munas, Bahsul Masail, NU dan lain, di NU. Ditulis di zaman Allahu Yarham, Kiai Haji Sahal Mahfuz, mantan ketua MUI, ya MUI Pusat. Ya dulu ketuanya Pak Sahal Mahfuz, lalu wakilnya Profesor Dr. Din Samsudin, ketua majelis fatwanya saat itu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sekitar tahun 2005 kalau saya tidak salah beliau jadi ketua MUI, Dr. Sahal Mahfuz ya. Dan saya punya buku itu, dijelaskan di sana tentang hukum ruwatan, tentang hukum juga selamatan dan lain sebagainya, ya, yang itu di situ dilarang, ya minimal mereka anggap itu sebagai sesuatu yang makruh. Lalu dikatakan tidak bisa dipakai karena nggak jelas pengarangnya. Kok nggak jelas pengarangnya? Itu kan jelas bahwa itu adalah kumpulan hasil munas dan bahsul masail. Bagaimana tidak jelas? Ya ini orang yang tidak jelas ya beliau. Itu bukunya jelas, sumbernya jelas. Dan bisa dipertanggungjawabkan, benarkah itu hasil munasnya. Sekarang lembaga NU masih ada. Ketuanya juga masih ada. Kalau kita nggak percaya tinggal ditanya. Diterbitkan pun oleh lembaga resmi di NU, kan begitu. Ya, jadi harus ilmiah. Ya, harus ilmiah. Ya. Jangan sampai kebencian kita kepada sesuatu menjadikan kita tidak bisa bersikap adil. Bersikap adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Karena bersikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jangan sampai hanya gara-gara ingin mempertahankan pendapat, ya kita membabi buta, menolak. Atau karena kita enggak setuju, membabi buta, menyalahkan. Pukul rata, pokoknya kalau dia yang melakukan salah, enggak bisa begitu. Sebagaimana saya enggak bisa mengatakan kalau dia yang melakukan pasti benar. Enggak bisa. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak, kata Imam Malik. Siapapun orangnya, kadang diambil, kadang ditinggalkan, kecuali penghuni kubur ini, yaitu baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun manusia, perkataan manusia, apalagi dalam permasalahan-permasalahan apa? Ijtihadiyah, ini ya bisa salah, bisa benar. Dan kadang sebagian orang karena hawa nafsu, ya dia tolak Padahal itu dari apa? Dari ormas yang sebenarnya secara pemahaman sama dengan pemahaman dia, tapi karena ormas itu mengeluarkan fatwa yang enggak sesuai dengan hawa nafsu dia, enggak sesuai dengan amaliyah dia, mengancam pemasukan dia mungkin, wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu akhirnya. Ya, kalau dari yang sebenarnya satu metode beragama dengan dia saja dia tolak, apalagi yang berbeda misalnya kan. Nah, ini sikap tidak adil namanya, sikap tidak adil terhadap diri sendiri dan juga sikap tidak adil kepada orang lain. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk sunnah puasa bagi peserta kurban? Bagi yang tidak peserta kurban untuk berpuasa dari azan subuh sampai selesai sholat Idul Adha pada hari tersebut. Iya, yang disunahkan itu yang hendak berkurban. Adapun yang tidak berkurban ya boleh dia makan. Hikmahnya kata para ulama, kenapa yang berkurban itu berpuasa sejenak, agar yang pertama kali dia makan dari hari itu adalah hewan kurban dia. Ya, hewan kurban dia. Allah alam bisa. Adapun yang tidak berkurban ya boleh makan dari pagi. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mau tanya Ustaz. Baik. Bagaimana hukumnya kalau pada sujud pertama kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Baik. Kemudian di sujud yang kedua kita membaca subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma aghfirli kita boleh Ustaz. Enggak ada masalah Pak. Pak maksum enggak ada masalah. Dua-duanya diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi lafaz bacaan sujud itu ada riwayat subhana rabbiyal a'la, ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu semua adalah riwayat-riwayat yang sahih dari baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Silakan dipakai ketika kita sujud. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa fadilah zikir ini dibaca 3 kali pagi petang? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Saya tidak tahu fadilah secara khusus, tetapi itu memang dibaca di pagi hari dan dibaca di sore hari 3 kali. Tapi dari artinya kita bisa memahami bahwa dengannya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan. Ya, kita berlindung dari segala macam keburukan. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, la yadurru, tidak akan mendatangkan keburukan dengan namanya syai'un, sesuatu apapun, fil ardi wala fis sama, baik di langit maupun di bumi. Karena semua yang ada di langit dan di bumi, yang baik ataupun yang buruk, semua adalah makhluk Allah. Maka kita memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari keburukan dan kita memohon kebaikan. Mirip dengan doa auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang juga dibaca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau kita mengeluarkan zakat harta di bulan Ramadan mendapat keutamaan pahala di bulan Ramadan juga? Iya, ini sudah kita bahas tentunya ya, dapat pahala di bulan Ramadan ya, dilipat gandakan pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kalau orang sakit karena susah untuk berjalan ke tempat wudu lalu dia bertayamum? Kalau masih bisa didekatkan airnya ke orang yang sakit itu didekatkan ya, dibawakan air. Ya, sambil dibawakan waslat misalnya, bawakan kain untuk dia usap begitu, ya. Selama masih kalau kendalanya hanya menggerakkan badan, dia bisa didekatkan air kepadanya. Allah alam bissawab. Jadi belum boleh ya, kecuali memang tidak ada air dan tidak mungkin menggunakan air. Adapun tidak bisa berjalan, bisa didekatkan air itu kepadanya, kemudian dia berwudu, dibantu. Allah alam biswa. Pertanyaannya sudah habis, ya. Waktunya masih ada sekitar 8 menit. Baik, kita masih menantikan jika masih ada pertanyaan yang lain. Kalau zakat untuk membebaskan hutang mertua, zakat untuk membebaskan hutang mertua, gharim namanya ya, wal gharimina alai wal gharimin, yaitu membebaskan hutang. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang tidak boleh itu adalah membayar zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Seperti misalnya apa? Ayah, ibu ya. Adapun hutang yang saya tahu wallahu a'lam bishawab, hutang itu kewajiban orang yang berhutang. Ada pembahasan begini. Si A punya anak yang sudah dewasa, sudah besar. Sudah besar, sudah menikah, dia punya hutang. Apakah hutang itu kewajiban dari ayahnya? Bukan. Kalau dia yang berhutang itu sudah besar, itu kewajiban dia. Boleh enggak ayahnya memberikan zakat kepada anak itu untuk membayarkan hutang? Wallah alam bisyaf, enggak ada masalah. Yang saya tahu enggak ada masalah. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, kata Imam An-Nawawi itu enggak ada masalah. Yang enggak boleh itu adalah memberikan dia zakat dalam kondisi dia dianggap sebagai fakir miskin. Enggak bisa. Karena dia wajib diberikan nafkah. Tapi kalau anak itu statusnya adalah gharim, ya, gharim, orang tua enggak ada kewajiban untuk membayar hutang anaknya. Maka mungkin saja dia mendapatkan zakat karena status dia sebagai seorang gharim. Itu kalau yang saya tahu di mazhab Imam Syafi'i enggak ada masalah. Allah alam bisa. Ayat tadi, gharim. Gharim ya termasuk 8 golongan itu. Gharim itu masuk wal gharimin. Ya, orang yang terlilit hutang itu masuk ke dalam 8 golongan. Allah alam bisa. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak Ali. Iya. Menyikapi perkataan seorang Ustaz, ambil baiknya, buang yang tidak baik, jangan itukan dia baik. Ada seorang ustaz, kalau kajian atau tablik akbar selalu menganjurkan tahlilan dan sunnah syukur. Sejarah terkembangkan terus. Di saat orang tuanya meninggal, kebenaran dia paling dipandang dalam keluarga. Dia marah besar, Ustaz. Dia kenapa, Pak? Pak, dia marah besar waktu orang tuanya meninggal. Dia marah besar karena diadakan ritual kematian itu. Sedangkan kalau dia tablik akbar atau mengisi kajian, memperbolehkan, silakan memperbolehkan gitu, Pak. Tapi giliran di keluarganya ada yang melakukan, dia marah. Orang tuanya meninggal. Iya, maksudnya kalau giliran ada di dalam keluarganya yang melakukan itu, dia marah. Dia marah, tidak boleh, Pak Ustaz. Jadi bingung kita. Jadi pertanyaan saya, apakah kita layak nggak mengikuti dia, pengajian dia, Pak Ustaz? Baik, Pak. Diperbolehkan nggak? Baik. Kita mengambil ilmu dari dia, apa bisa gitu, Pak Ustaz. Baik, itu saja, Pak Ali. Ya, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Jadi bedakan antara menerima kebenaran dari siapa saja dengan mencari guru. Ya, kalau Pak Ali ingin mencari guru, cari guru yang punya kapasitas ya. Kita lihat akidahnya bagus, akidah sesuai dengan akidahnya imam yang empat, akidahnya para sahabat, akidahnya akidah ahlu sunnah wal jamaah, keilmuannya pun jelas, sanad keilmuannya jelas, dia belajar di mana jelas, dicari. Kalau cari guru, harus spesifik, Pak Ali. Cari guru yang memang terpercaya, cari guru yang memang pantas untuk kita ambil ilmunya. Tapi kalau menerima kebenaran, dia dari mana saja? Seandainya ada orang yang gak sepemahaman dengan saya dalam beberapa hal, kalau yang dia katakan dia benar, ya saya katakan benar. Gak mungkin mentang-mentang dia dari kelompok lain, saya katakan salah. Jadi berbeda antara menerima kebenaran dari siapa saja dengan kita memilih guru yang baik, ya, guru yang memang bisa membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada cinta kepada Rasul, mengikuti sunnahnya, yang memahami agama ini sesuai dengan pemahaman yang benar, ya, pemahaman para sahabat Nabi sebagaimana itu diterapkan oleh para imam-imam yang soleh, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Jadi seperti itu. Jadi kalau milih guru ya selektif, tapi menerima kebenaran ya selama yang disampaikan itu kebenaran. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Kalau dalam hal menerima atau tidak menerima. Allah alam bissawab. Apa fadilah beramal selalu salah satu dari amal soleh di malam Lailatul Qadar? Apa fadilah beramal? Ya, beramal di bulan itu khairun min alfi syahr. Ya, beramal di Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada pahala 1000 bulan. Ya, lebih baik dari pahala 1000 bulan. Apakah ada dalil anjuran selalu baca Al-Fatihah selesai berdoa? Saya tidak tahu ada dalil. Saya tidak mengetahui ada dalil yang menganjurkan menutup doa dengan Al-Fatihah. Allah Al-Fatihah. Baik. Apakah termasuk sunnah puasa? Sudah tadi kita jawab. Baik. Diharapkan pertanyaannya singkat, tidak terlalu panjang, dan fokus ke materi. Saya berharap sekali fokus ke materi, dan pertanyaannya tidak melompat-lompat. Maksudnya melompat-lompat dari satu tema ke tema yang lain, ke tema yang lain, ke tema yang lain, untuk menghindari kesalahan dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Baik, saya rasa ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Dan bertemu lagi insyaAllah di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.